Welcome to Mara Adult Contemporary Chart. Here, you can find the best music on the best chart in town. Top songs, new release, music news, and many more. This is Mara Adult Contemporary Chart. Pendengar Mara, assalamualaikum, apa kabar? Semoga Anda berada dalam kondisi yang terbaik ya minggu sore ini. Well, seperti biasanya saya Ruli Hidayat bakal menemani Anda dari jam 5 sampai jam 6 sore nanti di Mara Adult Contemporary Chart. Dan untuk edisi ke-55 ini akan ada satu lagu yang harus tertendang keluar dari chart kita. Dia adalah seorang penyanyi asal Australia yang baru saja melakukan konser di Jakarta 2 minggu yang lalu. Yep, dia adalah Lenka. Di bulan Juni tahun 2013, penyanyi mungil ini siap menyapa lagi para penggemarnya lewat album ketiga yang berjudul Shadows. Album ini lebih bersifat personil karena materinya digarap pada saat kehamilan anaknya yang pertama, pendengar Mara. Menurut Lenka, album terbarunya ini merefleksikan hal-hal besar yang terjadi dalam kehidupannya, seperti kelahiran, kematian, cinta, penyesalan, mimpi, dan banyak lagi. Tapi sayang, di minggunya yang ketujuh, single terbarunya Heart to the Party harus hengkang dari Mara Adult Contemporary Chart. Bye Lenka, see you again. Pendengar Mara, berarti ada satu new entry kita yang masuk ke jajaran 10 lagu mancanegara terbaik di Mara FM untuk minggu ini. Dan sekarang, saya mulai aja hitungan mundur kita dengan menyimak satu lagu yang ada di posisi 10 sekaligus new entry kita for this week. Pendengar Mara, Blurred Lines adalah debut single dari penyanyi kebangsaan Amerika, Robin Thicke. Lagu ini merupakan pembuktian comebacknya penyanyi flamboyan ini yang sangat merajai chart dunia lewat singlenya Lost Without You, Sweetest Love, and Magic. Dengan menggandeng nama besar di musik hip-hop, yaitu T.I. and Pharrell Williams, tampaknya Robin Thicke ingin memberikan warna baru dalam karya barunya ini. Alright then, sitting on number 10, this is Robin Thicke featuring T.I. and Williams Pharrell with Blurred Lines. One thing I ask you, let me be the one you bet that ass to. Go from Malibu to Paribu. Yeah, I can have a big machine bad to you. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass to. Swag on them even when you're drag casual. I mean, it's almost unbearable. In a 100 years, not there would I pull up on side, let you pay me back. Nothing like your leg guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like that. So I'm dead watching and waiting for you to salute and chew dead pimp. Not many women can refuse dead pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused. Dead pimp. Michael Bublé with It's a Beautiful Day. Penyanyi asuhan David Foster ini sempat menyatakan bahwa album barunya ini bercerita tentang cinta, kebahagiaan, kesenangan, dan hal-hal yang menggairahkan lainnya. Yang pasti single terbarunya ini memang menawarkan semua hal tadi. Dan masih mengandalkan Bob Rock sebagai produser, track yang ditulis oleh Bublé bersama Alan Cheng ini memang mudah untuk disukai. Okay, kita naik satu peringkat lagi. Di sana kita punya Demi Lovato dengan single terbarunya Heart Attack. Cerita soal single terbarunya ini, pendengar Mara. Demi pun sempat curhat kalau Heart Attack ini menceritakan tentang bagaimana jatuh cinta dan mengambil risiko yang menghadapinya. Single yang rencananya akan premiere di program On Air with Ryan Seacrest pada tanggal 4 Maret 2013, akhirnya ditayangkan pada tanggal 24 Februari. Serta dirilis dalam bentuk digital download di hari selanjutnya. Wow. Sitting on number 8, this is Demi Lovato with her brand new single Heart Attack. Yeah. Cause I don't wanna fall in love. If I ever did that, I think I'd never put my love out on the line. Never said yes to the right guy. Never had trouble getting what I want. But when it comes to you, I'm never good enough. When I don't care, I can play 'em like a Ken doll. Won't wash my hair, then make 'em bounce like a basketball. But you make me wanna act like a girl. Paint my nails and wear high heels. Yes, you make me so nervous that I just can't hold your head. You make me break a sweat for the other guys. When you come around, I get paralyzed. And every time I try to be myself, it comes out wrong like a cry for help. It's just not fair. Pain's more trouble than love is worth. I guess for air, it feels so good, but you know it hurts. Like you make me wanna act like a girl. Paint my nails and wear perfume for you. Make me so nervous that I just seven. Yeah. is still with me, Ruli Hidayat on Mara Adult Contemporary Chart for this week. Itu dia lagu yang berada di posisi ketujuh untuk minggu ini, Anggun dengan Snow on the Sahara. Banyak kejutan yang ditawarkan Anggun dalam album The Best-nya kali ini. Salah satunya adalah dimuatnya single Snow on the Sahara yang telah diaransemen ulang sehingga terdengar lebih fresh, dark, dan modern. Anggun juga telah memilih belasan lagu terbaiknya yang sempat ia rilis dalam kurun waktu 2003 hingga 2013. Di antaranya Crazy dan Only Love. Oke, kita tinggalkan Anggun di posisi ketujuh pendengar Mara. Dan satu peringkat di atasnya ternyata dihuni oleh seorang penyanyi keren yang sempat bergabung dalam boyband NSYNC. Siapa lagi kalau bukan Justin Timberlake dengan hits terbarunya Mirror. Well, single ini merupakan lagu R&B mid-tempo yang berdurasi asli sepanjang 8 menit. Wow, katanya sih JT mempersembahkan lagu ini untuk sang istri loh, yaitu Jessica Biel. Well, sitting on number 6 on Mara Adult Contemporary Chart, this is Justin Timberlake with Mirror. Aren't you something to admire? Cause you're shining something like a mirror. And I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always very loud on the other side. Cause with your hand in my hand, full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me, but they can see the set in my heart. There's a space and now you're home. Show me how to fight for now. I tell you baby, it was easy coming back into you once I figured. To you once I figured it out, you were right here all along. It's like you're my mirror, oh. My mirror staring back at me, oh. I couldn't get any bigger, oh. With anyone else beside of me, oh. And now it's clear as this promise that we're making to reflection into one. Cause it's like you're my mirror, oh. My mirror staring back at me, staring back at me. Number 5. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Lucky. up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. To get lucky, we're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night again. We're up all night again. We're up all night again. We're up all night again. Alright, naik satu peringkat lagi ke posisi kelima di Mara LL Contemporary Chart untuk minggu ini. That was Daft Punk featuring William Ferrell dengan Get Lucky. Pendengar Mara, di tengah perkembangan musik yang makin didominasi digitalisasi, Daft Punk berhasil mengembalikan soul, groove, serta elemen humanis ke dalam musik mereka melalui single terbaru ini. Dan Get Lucky dari album Random Access Memories ini tentunya akan menjadi sebuah karya yang menandakan kembalinya para robot sebagai ciri khas Daft Punk dengan musik yang manusiawi. Oke, kita naik lagi satu peringkat. Yuk, siapakah yang menempati posisi keempat untuk minggu ini? Pendengar Mara, sepak terjang Avril Lavigne memang tak bisa diragukan lagi ya. Sampai saat ini, ia telah berhasil menjual lebih dari 35 juta album dan meraih 8 nominasi Grammy. Serta memenangkan 7 Canadian Juno Awards sebagai debutnya di tahun 2002. Selain dunia musik, Avril juga sukses mendirikan perusahaan busananya Abbey Town. Meluncurkan parfum Forbidden Rose, Black Star, dan Wild Rose. Dan sejak 2010, ia mendirikan The Avril Lavigne Foundation. Alright, di minggunya yang keempat, Avril Lavigne dengan hitsnya Here's to Never Growing Up berhasil naik sebanyak 2 peringkat dari posisi ke-6 minggu lalu. Singing radio head at the top of our lungs, with the boombox blaring as we're falling in love. Gotta follow what everybody's got in my strong. Singing here's to never growing up. Call up all our friends, go hard this weekend for no damn reason. I don't think we'll ever change. Meet you at the spot, 10:30. We don't ever stop, and we're never gonna change. Stay, oh just stay forever. Stay, if you stay forever, hey, we can stay. number 3. Seems like every day is something else, another reason to be stressing, and you just wanna run away. Said you just wanna run away. You try to get out and enjoy yourself, but everybody's back is so depressing, and you just wanna run away. Yeah, said you just wanna run away. So we about to hop up from this rocket, get up out of here, go somewhere where nothing ever goes wrong. About to hop up on this rocket, take to the sky, everything is fine, 'cause we ain't even on it. Contemporary Chart for this week. Dan inilah di posisi ketiga kita punya Jessica Sanchez featuring Neo dengan Tonight. Bermodal popularitas yang ia dapatkan dari ajang American Idol, Jessica Sanchez cukup percaya diri untuk berkolaborasi dengan Neo di single debutnya ini. Meskipun tidak keluar sebagai juara, tapi Jessica sempat menikmati momen diselamatkan oleh juri ketika hendak tersisih di babak ketujuh besar. Dan single Tonight ini seharusnya menjadi sebuah hits dari penyanyi berdarah Asia ini, pendengar Mara. Well, kita tinggalkan Jessica Sanchez di posisi ketiga. Dan yang menjadi runner-up kita untuk minggu ini adalah Nelly dengan Hey Porsche. Di minggunya yang keenam, Nelly berhasil naik satu peringkat dari posisi ketiga minggu lalu. Hey Porsche, I wanna try ya. Crazy baby girl, there ain't nothing like ya. Porsche. So right, I had to get ya. Bag it up, let's roll, roll, roll, roll. Girl next door, you sexy thing, you turn me on. I need a private show here on the lawn in my garage. I'll take you on the road. Hey Porsche girl, you know what I wanna do? Come and let me slide under so I can work on you. I wanna take it, take it to fall, celebrate the champagne pop off, yeah. Turn the clocks off, no rush, baby, we can just park somewhere. I don't need nobody's permission, yeah. No keys, we push start to ignition. Say, hit a Porsche, I wanna try ya. Crazy baby girl, there ain't nothing like ya. Hit a Porsche, so right I had to get ya. Bag it up, let's roll, roll. Porsche, what I was in for, spending every rag on that. I wanna take it far, celebrate this champagne pop off, yeah. And we can turn the clocks off, no rush, baby, we can just park somewhere. I don't need nobody's permission, yeah. No keys, we push start to ignition. Say, hit a Porsche, I wanna try ya. Crazy baby girl, there ain't nothing like ya. Hit a Porsche, so right I had to get ya. Rasa kita udah mendekati pukul 6 sore dan sudah 9 lagu yang saya hadirkan di Mara Adult Contemporary Chart. Dan sebelum kita sampai ke posisi pertama, yuk kita review dulu lagu-lagu yang berada di posisi 10 sampai kedua di chart kita untuk minggu ini. Here we go. Alright pendengar Mara, we're gonna check who's still sitting on Mara Adult Contemporary Chart box kita untuk minggu ini. Kita mulai dari posisi terbawah atau 10. Yes, di posisi 10 kita punya new entry yang datangnya dari Robin Thicke featuring T.I. and William Ferrell dengan Blurred Lines. No more pretending, cause now you winning. Here's our beginning. I always wanted a good girl. Yeah, I know you want it. I know you want it. I know you want it. Good girl. Naik satu peringkat di posisi ke-9. Minggu kemarin ia berada di posisi kelima. This is Michael Bublé dengan It's a Beautiful Day. It's a beautiful day. Can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying. And I know there's no denying that it's a beautiful day. Okay, naik lagi satu peringkat Mara Adult Contemporary Chart for this week. Minggu lalu lagu ini berada di posisi 10. Berarti dia naik minggu ini 2 peringkat. Yes, di posisi ke-8 kita punya Demi Lovato dengan Heart Attack. Alright, who's sitting on number 7? Di posisi ke-7, minggu lalu lagu ini menduduki peringkat runner-up. Wow, berarti dia harus turun 4 peringkat. Pendengar Mara, inilah posisi nomor 7, Snow on the Sahara by Anggun. Good girl, don't like the dust to bless you dry. I be the moon that shines on your path. The sun may blind your eyes, I pray the skies above. Snow to fall on the Sahara. Naik lagi satu peringkat, kita sudah ada di posisi ke-6. Minggu lalu, ia berada di posisi ke-8. This is Justin Timberlake with Mirrors. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest seed that's set in my heart is the space, and now you're home. You show me how to fight for now. You show me, baby. I tell you, baby, and it was easy coming back here to you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. My mirror staring back at me. Into Pendengar Mara, we have already in Big Five. Yes, di posisi kelima, minggu lalu lagu ini ada di posisi ketujuh. Itu berarti dia naik 3 peringkat dari minggu lalu. This is Daft Punk featuring Pharrell Williams with Get Lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. Naik lagi ke posisi keempat, kita punya Avril Lavigne dengan singlenya Here's to Never Growing Up. Okay, Big Three now. We have already in the third position. Di posisi ketiga, minggu lalu ia ada di posisi empat. Berarti ia naik satu peringkat dan kita punya Jessica Sanchez featuring Neo dengan Tonight. 'Cause we ain't even on it tonight. We on a planet where there ain't no drama and the party's never really ending. Right, Hey Porsche dari Nelly juga naik satu peringkat ke posisi kedua karena minggu lalu ia berada di posisi ketiga. Kita sekarang akan segera mengetahui siapa yang menduduki peringkat pertama untuk minggu ini. Tepuk tangan! Wow! Okay, dan ini dia lagu yang menempati posisi pertama di Mara Adult Contemporary Chart edisi ke-55. We have Jason Mraz dengan The Woman I Love yang berhasil mempertahankan posisinya sebagai lagu nomor 1 di chart kita ini. Maybe I annoy you with my choices. You annoy me sometimes too with your voice. But that ain't enough for me to move out and move on. I'm just gonna love you like the woman I love. We don't have to hurry, but you can take as long as you want. I'm holding steady, and my heart's at home. With my hand behind you, I will catch you if you fall. I'm just gonna love you like the woman I love. Sometimes the world can make you feel you're not a welcome anymore. And you beat yourself up, you let yourself get mad. When you stop loving the woman I adore, you can relax because babe, I got your back. I got you. Under control. You wake up each day different. Another reason for me to keep holding on. I'm not attached. Pendengar Mara, rasanya cukup tepat jika sebagian orang mengatakan bahwa Love Is a Forward adalah album Jason Mraz yang cenderung lebih santai ketimbang album-albumnya terdahulu. Gimana enggak? Kebanyakan lagu-lagu dalam album ini mempunyai irama pop yang melantun pelan. Nah, salah satunya adalah single terbarunya, The Woman I Love. Meskipun terkesan sederhana, tapi lagu ini masih memukau kita dengan harmonisasi nadanya yang manis serta penuh romansa. Dan di minggunya yang ke-6, Jason berhasil mempertahankan posisinya sebagai lagu number 1 di Mara Adult Contemporary Chart. Wey, congratulations, tepuk tangan. Congrats to Mr. Jason Mraz. Dan sebelum pamit, seperti biasa, saya ingin mengucapkan terima kasih buat label-label yang sudah mensupport chart kita untuk minggu ini. Alright, we have Sony Music, Warner Music, dan juga Universal Music Indonesia. Juga buat Music Director Dery Sastrawijaya dan produksi oleh Lutfi Rahman. Okay then, sudah semakin sore, siap-siap sholat maghrib, saya Ruli Hidayat, langsung aja pamit dari ruangan Anda. Assalamualaikum, see you next week, bye-bye. That's all, Mara, Adult Contemporary Chart for this week. See you next week.